Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, saudaraku yang semoga Allah jaga dan berkahi. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Karena ilmu salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan iman kita. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Dan apabila ayat-ayat Allah itu dibacakan, maka imannya pun bertambah. Maka ketika kita mengkaji Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu membuat iman kita meningkat dan bertambah. Maka tidak ada kata yang layak untuk kita angkat kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan syukur ini Allah terus tambah nikmat iman dan nikmat Islam kita. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, masih bersama bab kesabaran. Kita akan masuk ke hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadus Salihin beliau. Dan hadis ini hadis yang penting dan kembali menunjukkan bagaimana apiknya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam memilih hadis-hadis di dalam buku beliau ini. Sangat menunjukkan beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi. Dan semoga Allah senantiasa merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, seluruh orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke hadis yang ke-31. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala an, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau menyampaikan marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabr. Nabi SAW melewati seorang wanita yang sedang nangis di sisi sebuah kubur. Lalu Nabi SAW bersabda menasihati wanita ini, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Apa yang terjadi? Faqalat ilaika anni. Wanita ini justru meminta Nabi SAW untuk menyingkir dari hadapannya. Ilaika anni, menjauhlah dariku. Jangan dekat-dekat. Fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifu. Sesungguhnya engkau tidak merasakan musibah yang aku sedang rasakan. Engkau enggak tahu sakitnya berada di kondisi ini. Walam ta'rifu, dan wanita ini enggak tahu siapa yang ada di hadapannya. Wanita ini tidak tahu. Bisa jadi memang tidak tahu atau saking sedihnya. Sebagian orang mengatakan ini wanita sedihnya minta ampun. Dan orang sampai titik kesedihan seperti itu enggak sadar siapa yang ada di samping kanan, samping kiri, depan belakangnya. Faqila laha, lalu ketika Nabi SAW pergi beranjak, karena kan disuruh pergi sama wanita ini. Maka ada orang yang menyampaikan ke wanita itu, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang tadi samperin kamu dan kasih nasihat sama kamu itu nabi loh sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini pun sadar, ya itu nabi ya. Iya. Fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini memutuskan untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke rumahnya. Falam tajid indahu bawabin. Dan ketika sampai di depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ini tidak menemukan orang-orang yang berjaga yang menghalangi beliau untuk bertemu. Artinya beliau bisa langsung masuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang mencegah beliau. Faqalat lam a'rifka. Lalu ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ini menyampaikan uzurnya, alasannya kenapa sampai ngusir tadi. Kata wanita ini, lam a'rif. Mohon maaf, aku enggak tahu engkau. Engkau yang menyampaikan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak tahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru indas sadamatil ula." Sesungguhnya kesabaran itu di saat detik-detik pertama, dihentakan pertama, di waktu-waktu pertama, itu inti dan puncak kesabaran. Ketika pertama kali musibah itu datang, ketika pertama kali hal buruk itu kita dengar, itulah kesabaran. Hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Dan kita langsung saja, karena perawi hadis ini yaitu Anas bin Malik sudah kita kenal bersama-sama. Artinya kita sudah berkenalan di hadis-hadis sebelumnya. Jamaah yang Allah muliakan, pelajaran pertama yang kita bisa petik adalah bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu turun ke bawah, turun ke lapangan, dan melihat kondisi umatnya, melihat kondisi rakyatnya. Dan ini salah satu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau turun, beliau lihat, dan seterusnya. Dan kalau ada yang beliau bantu, ada yang butuh nasihat, beliau kasih nasihat, butuh motivasi, beliau kasih motivasi. Contohnya wanita ini, beliau sedang sedih karena anaknya meninggal, nangis di kuburan. Maka Nabi SAW berinisiatif untuk menasihati beliau. Karena beliau melihat betapa sakit dan sedihnya wanita ini. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya juga, pelajaran yang berikutnya juga, hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa Nabi SAW itu bersikap dan berpenampilan biasa saja, sehingga lihat tidak dikenali sama wanita ini. Coba kalau beliau pakai semua protokoler atau protokoler ya, maka semua orang dari radius 100 meter juga tahu, Nabi datang. Tapi ini udah depan mata, wanita ini gak sadar ini Nabi SAW. Wanita ini gak sadar bahwa ini Nabi SAW. Hadirin Allah muliakan, kalau sekali lagi Nabi kita berpenampilan beda dan segala macam disusun, maka akan diketahui dengan mudah. Tapi ini enggak. Ini menunjukkan beliau tampil biasa-biasa saja. Tampil biasa-biasa saja. Tentu saja sebagian para ulama juga mengatakan bahwa kalau memang diperlukan dan maslahat keamanan dan seterusnya, jelas tidak ada masalah jika pemimpin atau tokoh itu dijaga. Hanya saja kita sebagai seorang umat berusaha sekuat tenaga meladani Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tampil seperti itu sangat menarik jemaah sekalian yang Allah muliakan. Seperti apa penampilannya Ustaz? Ya seperti Nabi aja. Kalau orang lihat sekilas, orang enggak kenal kita. Kalau misalnya kita punya nama besar atau punya kedudukan dan seterusnya, orang selewat sepintas enggak kenal loh dia. Karena biasa-biasa aja. Enggak pakai hal-hal yang mengundang pusat perhatian. Jadi santai aja. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetap tampil baik. Innallaha jamilu yuhibbul jamal, kata Nabi SAW, Allah itu zat yang maha indah dan suka dengan keindahan selama tidak haram. Tapi enggak usah pakai hal-hal yang membuat penampilan kita menjadi pusat perhatian. Biasa aja. Itu yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelajaran yang berikutnya jemaah sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa musibah itu dihadapi dengan ketakwaan dan kesabaran. Musibah itu dihadapi dengan ketakwaan dan kesabaran. Makanya ketika Nabi SAW melihat wanita ini sedang sedih banget, anaknya meninggal, terus benar-benar atmosfer kesedihan itu terasa di sekeliling wanita itu. Apa nasihat Nabi kita SAW? Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Jadi kita disuruh bertakwa dan kita diminta untuk bersabar. Jadi jamaah yang Allah muliakan, itu kunci. Ketika kita ada musibah, yang harus pertama kali kita pikirkan, gimana kita bertakwa dan bagaimana kita bersabar. Sekali lagi, ada musibah, langsung berpikir takwa, lalu sabar. Takwa, lalu sabar. Ada keterangan menarik dari para ulama akidah. Di antaranya dibawakan al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa aslul qadar sirullahi fi khalqihi. Hukum asal dalam masalah qadar atau takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala untuk atau di tengah-tengah makhluknya. Jadi takdir itu dan musibah itu takdir. Kita kena hal yang gak menyenangkan, yang membuat kita gak nyaman, kita sakit dan seterusnya, itu takdir. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah hamba-hambanya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum asalnya demikian. Lam yattali ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Kata Imam Tahawi rahimahullah, hukum asalnya tidak diketahui oleh malaikat terdekat sekalipun dan para nabi yang diutus. Jadi kalau musibah adalah takdir dan takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka cara menyikapinya jemaah sekalian, jangan habiskan energi kita untuk menyelami masalah dan musibah tersebut. Kenapa begini, kenapa begitu? Tapi fokuskan menjalankan tugas kita. Perintah yang Allah perintahkan kepada kita di saat musibah itu. Jadi begitu ada musibah, fokus menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang dinasihati para ulama kita seperti Syekh Shalih Al-Syeikh hafizahullahu ta'ala, salah satu ulama terbaik pada hari ini, salah satu ulama terbaik. Beliau menyatakan, jangan fokus ke musibahnya, tapi fokuslah menjalankan perintah Allahnya. Kenapa? Karena musibah itu takdir dan takdir itu adalah rahasia. Terlalu misteri gitu loh kalau kita masuk ke semuanya dan gak dapat apa-apa, pusing kita. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tuh enggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Mereka yang akan ditanya. Jadi kenapa ngurusin itu? Allah tuh enggak akan bisa ditanya, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa anak saya mati hari ini? Kenapa ini semua terjadi? Loh, Allah enggak ditanya itu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kenapa saya enggak bisa melahirkan anak? Kenapa saya diberikan impotensi dan seterusnya? Kenapa saya dilahirkan dalam kondisi cacat? Kenapa saya enggak bisa melihat? Kenapa saya enggak bisa mendengar? Jangan fokus ke sana. Anda bisa stres. Kenapa usaha bisnis saya goncang pada saat krisis dan pandemi ini? Bukankah selama ini saya sudah infak sedekah? Itu tuh rahasia, kata Imam Tahawi dan para ulama yang lain. Terlalu meletihkan, melelahkan, dan juga pada akhirnya nanti kita gak dapat apa-apa. Apalagi gaya protes. gaya buruk sangka sama Allah, ya selesai. Allah gak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Mereka yang ditanya. Mereka yang ditanya. Kita, Allah tuh gak ditanya kenapa usaha kita dibuat bangkrut, atau kenapa kontrak kita gak diperpanjang, atau kenapa kita gak dapat job, atau kenapa kita di layout atau di PHK. Yang ditanya adalah kenapa Anda gak sabar ketika itu terjadi. Kenapa Anda gak sholat ketika Anda di PHK. Kenapa Anda gak mendekat kepada Allah, gak istighfar dan taubat ketika usaha Anda hancur. Itu yang ditanya. Dan semua itu takwa. Makanya fokus ke takwa begitu ada musibah. Makanya sekali lagi, ketika wanita ini sedih banget, nasihat Nabi adalah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Hadirin Allah muliakan, para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat wanita ini menangis agak overdosis gitu loh, yang masuk ke ranah meratap dan hal yang negatif. Jadi ini bukan hanya sekedar nangis aja. Kalau nangis kan sudah kita jelaskan bagus itu, Nabi juga nangis. Dan Nabi SAW mengatakan ini rahmat yang Allah kasih ke dalam hati hamba-hambanya. Dan yang Allah sayangi dari hambanya adalah orang yang bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Tapi ini tuh agak lebih dosis gitu loh. Sudah masuk ke ranah meratap. Makanya Nabi ingetin, bertakwa. Bertakwa, dan bertakwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Gitu aja. Dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu takwa secara simpel. Jadi begitu ada musibah, berpikir apa kewajiban aku pada hari ini, gitu caranya. Jangan tenggelam dalam rasa sakit, tenggelam dalam rasa sesak, tenggelam dalam tangisan ketidakterimaan. Itu bikin hancur. Bikin hancur. Begitu ada musibah, ada hal yang gak mengenakan, mikir, tugas aku kalau kondisi seperti ini apa ya? Ada gak perintah Allah pada saat seperti ini? Ada gak larangan Allah dalam kondisi seperti ini? Kalau kita gak tahu, tanya. Jangan inisiatif sendiri, gak tahu tanya. Aku mau tanya nih, orang tuaku kan wafat kemarin, aku sedih banget. Apa ya perintah Allah kepadaku dan apa larangan Allah kepadaku? Ah, itu enak. Kemarin gue baru di PHK. Terus gimana? Gue butuh bantuan lo. Apa yang gue bisa bantu? Gue pengen tahu apa perintah Allah dalam kondisi orang di PHK dan apa larangan Allah dalam kondisi orang di PHK. Gitu. Ada gak ya kalau kita begitu ya? Lagi suntuk gitu. Lu kenapa sih suntuk banget? Aduh, kemarin gue di PHK. Lu tahu kan bro, anak gue berapa? Anak gue 18. Ini gimana nih gue di PHK? Ya terus apa yang gue bisa bantu sebagai teman? Ini yang gue bingung nih. Gue butuh tahu apa perintah Allah pada hari-hari kayak begini. Dan apa yang Allah larang dalam kondisi kayak begini. Nah itu tuh jamaah. Bisa gak ya kita kayak begitu ya? Semoga Allah mudahkan ya. Dan ini untuk semua termasuk yang bicara. Kita nih gagal fokus seringkali. Mikirnya ini. Kadang-kadang benar sih action, tapi gak ngerti juga apakah itu perintah Allah. Jangan-jangan yang kita perjuangkan diharamkan juga sama Allah. Selesai udah, gak dapat hasil. Kan gitu jaman. Lu kenapa join sama dia? Ya lu kan tahu gue habis dipecat. Kan harus ikhtiar, kata Pak Ustadz. Ya ikhtiar. Lu gabung sama dia tuh kerjanya haram. Ya bini gue kan harus makan. Lu musibah itu direspon dengan ketakwaan. Direspon dengan ketakwaan dan kesabaran. Kan gitu jemaah. Karena bertakwa ketika musibah itu susah, makanya harus sabar. Gitu jemaah, harus sabar. Harus nahan diri ketika ada musibah, ada hal yang kita gak senengin, harus tahan diri. Makanya cukup keliru ya ketika ada orang mengatakan, ketika lagi ada musibah dan seterusnya, aku harus keluarkan semua unek-unek, aku harus keluarkan semua isi hatiku. Loh, musibah itu direspon dengan sabar, ditahan, bukan dikeluarkan semua. Biar plong nih, biar plong. Gak akan plong. Plong itu dengan iman. Plong itu dengan zikir. Plong itu dengan sabar. Itu plong. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, ingat Allah, hati jadi tenang. Itu plong. Plong itu dengan kejujuran, as-sidqu tuma'ninah. Jujur itu ketenangan. Nah itu takwa. Kan banyak orang, gue harus cerita sama lo, gue harus cerita sama lo, biar keluar semua, biar plong. Emangnya abis cerita plong? Enggak. Ya detik itu aja plong, abis itu nangis lagi, abis itu suntuk lagi. Bukan itu plong jamaah. Musibah itu bukan direspon dengan dikeluarkan semua unek-unek. Biaran aja, biar dia keluarin semua. Emang dalam jangka waktu yang pendek tenang, enak. Tapi coba lihat deh, habis itu besoknya goncang lagi, besoknya kepancing lagi. Karena bukan itu yang diajarkan Nabi SAW. Nabi kan gak mengatakan, ada apa sih mbak, udah cerita sama saya deh, keluarin aja semua, biar plong, keluarin semua. Enggak. Nabi katakan, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabar. Dan arti sabar apa? Menahan. Jadi bukan ngeluarin semuanya. Nahan. Jadi antitesis dengan mazhab yang tadi itu. Mazhab biar plong. Gitu. Mazhab cerita semua, keluarin unek-unek semua, meledak semua. Lo justru perintahnya nahan diri. Bukan keluarin semuanya. Gimana udah tenang? Ya aku udah agak enakan sekarang. Iya agak enakan detik itu. Coba aja besoknya. Bingung lagi. Kan itu di dunia pergaulan kita tuh begitu. Karena salah resep jamaah. Ini pentingnya ilmu. Salah resep. Aku harus bicara sama kamu. Aku udah gak tahan. Aku ingin sampaikan semuanya. Tambah berantakan. Karena justru perintah Allah dan Rasulnya sabar. Dan sabar artinya menahan diri agar terus on track di atas Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Takwa sabar. Takwa sabar. Takwa sabar. Begitu. Nah baru nanti Allah kasih solusi. Kan itu ayatnya surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih solusi deh. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Musibah, dalam musibah kita butuh solusi, kita butuh jalan keluar. Kenapa sih lo suntuk banget? Gue pening nih, semua mentok, udah mentok, udah mentok, udah mentok. Emang lo udah ngapain? Semua udah gue lakuin. Gue udah hubungin A, hubungin B, hubungin C, hubungin D. Tapi jalan buntu semua. Udah coba takwa belum? Takwa. Patakwa maksud lo? Bukan patakwa. Bertakwa sama Allah. Maksudnya, ya lu tadi gak sholat maghrib gara-gara sibuk telepon-teleponan. Gimana Allah bisa kasih solusi dari arah yang tidak ya duga, arah yang kita gak duga-duga. Jadi ini takwa ini penting. Nasihat Nabi adalah bertakwa dan bersabar. Kan kita juga udah bahas sekali lagi jemaah sekalian yang Allah muliakan, surat Al-Baqarah 155, 157 sampai 157 kan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wabashshiril sabirin dalam ayat 155-nya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu musibah dihadapi sabar, kasih kabar gembira. Mereka dapat apa? Di ayat 157-nya kan, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka dapat pujian dari Allah, kasih sayang dari Allah, dan mereka dapat petunjuk, dapat petunjuk. Wa ulaika humul muhtadun, dapat petunjuk, dapat petunjuk. Menyikapi musibah dengan meledak-ledak. Meledak-ledak, maka itu akan menutup petunjuk. Kita akan buta. Ya orang lagi marah kan buta, dia nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngelihat. Ketutup semua, marah-marah. Coba dia tenang, dia tahan diri terus turun. Allah kasih petunjuk, oh ya harusnya begini, harus begini. Makanya kan kita sering dengar nasihat, kalau kamu marah-marah terus, gak akan ada solusi. Kamu gak bisa berpikir sehat. Nah kan sering kita dengar gitu tuh. Tenang dulu, tenang. Ini kalau kamu meledak-ledak terus, kita gak akan pernah dapat jalan keluarnya. Kita harus tenangkan diri, coba kita berpikir jernih. Makanya kan berpikir, istilahnya kan, istilah di masyarakat kita, berpikir dengan kepala dingin. Nah itu, bukan kepala mendidih, kepala dingin. Nah ini konsep udah ada dalam Islam. Lebih sempurna lagi. Allah kasih petunjuk, Allah yang kasih petunjuk. Sabar tapi, sabar. Gitu. Makanya kan salah satu quote bijak itu, kita tidak akan pernah bisa melihat bayang-bayang kita sendiri ketika kita berada di tengah-tengah air mendidih. Itu udah kesakitan terus teriak-teriak. Lihat bayangan gak bisa. Coba kalau kita di kolam renang yang enak santai, kita ngeliat tuh ada bayangan kita tuh. Tapi kalau di air mendidih, dicemplungin kita, kita sendiri gak bisa lihat bayangan kita. Kalau bayangan kita aja gak kelihatan, apalagi yang lain gitu loh. Gimana kita bisa dapetin solusi sedangkan kepala kita mendidih, hati kita mendidih. Nah ini contohnya wanita ini. Sampai Nabi aja, beliau gak enggak. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertakwa dan bersabar, itu kuncinya. Selalu berpikir, bagaimana saya bertakwa? Allah kasih solusi dari arah yang tidak ia duga-duga. Dan ingat, wal aqibatu lil muttaqin. Dan ending pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Hasil akhir itu pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Gak usah khawatir. Yang penting itu siapa yang tersenyum di garis finish, hadirin. Bukan yang ketawa di saat start gitu. Kan gitu hadir. Yang penting siapa yang bahagia di garis finish, bukan siapa yang nangis di garis start. Pasti garis start dia start sambil nangis. Kenapa? Karena mungkin lagi ada masalah atau jempolnya keinjek dan seterusnya, sakit dia nangis. Tapi kalau dia juara, itu yang paling penting. mau nangis garis start tuh insya Allah gak ada apa-apanya, gak menentukan apa-apa. Yang penting tuh garis finish. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Qasas 83 itu kan, wal aqibatu lil muttaqin, dan hasil akhirnya, endingnya itu untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi bertakwalah kepada Allah. Dan sabar kan kita udah bahas juga keberuntungan. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran 200 ayat pertama kali di bab ini. Bersabarlah, kuat-kuatan nafas kesabaran, tetap berjaga di perbatasan, lalu bertakwa kepada Allah. Lagi-lagi bertakwa, sabar dan takwa digabungkan di dalam ayat ini. Hasilnya apa? Kalian akan beruntung. Nah ini, yang penting kita menghukum keberuntungan aja, enak. Gak bisa ditebak udah. Namanya gak orang beruntung. Tiba-tiba dapat pertolongan aja. Nah itu main di situ. Sabar dan takwa. Hasilnya beruntung. Di antara apa korelasinya, solusinya dari arah yang tidak Allah, yang tidak kita duga-duga. Maaf. Solusinya dari arah yang tidak kita duga-duga. Kita lanjutkan pelajaran dari hadis ini, hadis yang luar biasa. Hadirin Allah muliakan, kita juga dapat pelajaran dari hadis ini bahwa adanya, kalau bahasa ilmu itu al-udhru bil jahl. Orang yang tidak tahu lalu melakukan kesalahan, orang yang tidak sadar dan pada saat itu dia melakukan kesalahan dan dia gak sadar dia salah, maka itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Masih ingat firman Allah di akhir-akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, janganlah kau hukum kami karena kami lupa dan kami salah, gak sadar, gak tahu bahwa itu sebuah kekeliruan. Nah, jangan hukum kami. Dan kita tahu dalam hadis, qad fa'altu, Allah katakan aku ijabah, aku penuhi permintaan kalian, aku enggak akan hukum. Lihat wanita ini suruh Nabi pergi. Ini kan dosa, jemaah. Nabi disuruh pergi sama dia. Ilaika anni. Dia jangan dekat-dekat saya deh. Terus dibantah, fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau tuh enggak pernah ngerasain apa yang aku rasakan. Waduh. Nabi digituin, subhanallah, sallallahu alaihi. Ini dosa jemaah. Tapi karena wanita ini enggak tahu. Wanita ini enggak tahu. Maka dia dimaafkan. Itu yang dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Salih Utsaimin. Pelajaran yang berikutnya, lihat bagaimana akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau sebelum itu kita ambil pelajaran dulu dari ucapan wanita itu, fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Jadi poinnya adalah argumentasi ini itu argumentasi dari zaman bahla gitu loh, dari zaman dulu dan masih tetap disukai untuk diucapkan sama orang-orang yang lagi sedih kena musibah dan nggak mau nerima nasihat. Nah ini biasa nih, sabar. Kamu gak ngerti perasaan aku bang, gak ngerti perasaan aku bang, kan begitu kadang-kadang tuh. Nah persis nih, sama kayak begini. Engkau gak tahu apa yang aku rasakan. Sabar ya, sabar, sakit tahu. Kamu gak ngerasain, nah gitu. Jadi sampai hari ini kita dengar kalimat-kalimat seperti itu. Jadi dari dulu dah, warisan dulu juga. Dan intinya sama, gak terima dinasehatin. Dan hidup jadi tenang? Enggak tenang. Enggak enak hidup kayak begitu. Fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Betul jemaah sakit, tapi nasihat adalah obat. Terimalah nasihat tersebut dan amalkan, apalagi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya jemaah sekalian yang Allah muliakan, pelajaran berikutnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana beliau disuruh pergi, istilahnya diusir gitu ya, ilaika anni, disuruh jauh-jauh. Terus dibilang fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau tidak merasakan musibahku. Tapi tenang aja tuh Nabi SAW. Enggak baper. Tenang aja. Iya, ya, makasih. Padahal ya Allah, Nabi diusir jamaah. Terus Nabi SAW tidak merasakan apa yang beliau rasakan. Saya mau tanya, masih ingat gak hadis Tirmidzi? Orang yang paling berat musibahnya itu siapa? Para Nabi dan Rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat musibahnya itu para Nabi, bukan si wanita ini. Jadi ini salah total. Fa'innaka lam tusab bi musibati. Ini keliru besar. Nabi udah ngerasain jauh lebih berat dari musibah kamu. Dan kita tahu bersama-sama seluruh anak Nabi SAW wafat sebelum beliau wafat kecuali Fatimah. Sedangkan kasus dalam hadis ini, kenapa wanita itu begitu terpuruk? Amin itu. Bukan satu, bukan dua, semuanya. Kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi ini argumentasi yang salah total. Makanya sama kayak apa? Itu misalnya ada sahabatnya yang soleh, ada seseorang yang soleh kasih nasihat ke temannya yang masih jauh dari Allah. Pas tertimpa musibah terus dikasih argumentasi ini, lu tuh nggak tahu rasanya kehilangan. Atau lu tuh pokoknya gitu. Masih ingat nggak sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wayubtalal mar'u ala hasabi dinihi. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar imannya dan agamanya. Kalau yang kasih nasihat lebih soleh, lebih tinggi kesolehannya dibanding yang ketimpa musibah, maka kembali ke hadis di atas, ujiannya beratan mana sebenarnya? Kalau kita hitung seluruhan dalam kehidupan dua orang ini, yang lebih soleh lebih berat. Jadi yang kasih argumentasi, kamu gak ngerti apa yang saya rasakan, kamu gak ini, itu adalah argumentasi yang gak tepat. Dan lihat bagaimana cara Nabi meresponnya, biasa saja. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat profil hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 63. Ini profil hamba-hamba Allah. Kalau kita mengaku hamba Allah, coba renungkan ayat ini. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang berjalan di atas permukaan bumi dengan penuh kerendahan, dengan penuh kerendahan hauna. Dan apabila diajak bicara dengan orang-orang bodoh, orang-orang yang bersikap bodoh, menggunakan kalimat-kalimat yang bodoh, yang negatif, yang mencela, yang membuli, yang nyinyir, yang caci maki, qalu salama. Hamba-hamba Allah itu merespon dengan baik. Terima kasih. Ya, boleh saya permisi? Salama, enggak terpancing. Tidak terpancing. Dia tak bisa sama enggak terpancing. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Sudah. Oh ya, makasih. Sudah pergi. Nabi enggak, lo enggak tahu siapa gua. Enggak bilang begitu Nabi kita sallallahu. Gue udah pernah ngerasain tahu musibah kayak lo, lebih parah bahkan. Enggak. Kata para ulama, tidak setiap kalimat itu kita respon. Tidak setiap pertanyaan itu kita jawab. Itu yang perlu kita camkan, jemaah. Yang kita respon, yang kita jawab adalah yang membuat iman kita bertambah, yang membuat ketakwaan kita meningkat. Itu yang perlu kita camkan. Walam ta'rifu, kita lanjutkan. Jadi itulah tuntunan Nabi kepada kita. Balas yang buruk dengan yang baik. Idfa' billati hiya ahsan, dalam surat Fussilat itu kan, balaslah yang buruk itu dengan yang baik. Itu ayat berapa jemaah? Ayat 34 kalau enggak salah ya. Ya 30-30an begitulah. Tolong dicek. Jadi baru dikatakan itu tuh nabi, bukan sembarangan orang yang nasihatin engkau tuh nabi. Itu beliau kaget jemaah dan langsung bergegas menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah beliau bisa ketemu, ini wanita bisa ketemu. Dan minta maaf, lam a'rifka, mohon maaf saya enggak kenal, saya enggak tahu engkau. Engkau yang nasihatin. Lam a'rifka, mohon maaf. Saya enggak tahu bahwa itu engkau. Saya enggak tahu bahwa itu engkau. Dari sini pelajaran juga hadirin sekalian, bahwa siapa yang bicara itu punya pengaruh besar dalam hati seseorang. Dan ketika kita gak tahu, itu mempengaruhi penerimaan kita. Itu gak bisa di... Betul. Apa, kalau itu apa, kalau itu benar, terima. Walaupun yang menyampaikan kita gak suka, tapi gak bisa dipungkiri. Siapa yang bicara itu punya pengaruh besar dalam diri seorang insan atau seseorang. Lalu kita lanjutkan, Nabi mengatakan innamas sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu di saat pertama kali menimpa kamu. Di detik pertama, di saat-saat pertama, di hentakan pertama, itu kesabaran. Itu inti dari, atau itu puncak dari kesabaran. Itu sabaran yang paling bagus, yang terbaik itu ketika di awal. Hadirin yang Allah muliakan, maka jangan sampai kita lepas kontrol di awal, karena itulah pahala sabar terbesar. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa di awal? Salah satu hikmahnya, ini apa yang dikatakan oleh banyak para ulama klasik. Di antaranya Al-Imam Wahab, bisa dicek dalam Hilyatul Awliya. Dan beberapa nama-nama besar lain. Mereka mengatakan, ini menarik nih hadirin, ma min syai'in la yabdu saghiran thumma yakbur. Tidak ada satupun kecuali polanya adalah lahir atau muncul dalam keadaan kecil, lalu setelah itu berkembang, berkembang, berkembang menjadi besar. Gitu. Kecil, lalu berkembang, berkembang, berkembang, berkembang, berkembang menjadi besar. Ya, contohnya diri kita aja. siapa yang lahiran waktu lahiran dari ibunya beratnya 70 kilo terus menciut menciut menciut menciut menciut kan nggak ada. Lo nggak ngajak dia, ah, dia masih kecil, nanti aja kalau besar, kan gitu, kita kecil kecil tumbuh tumbuh jadi besar. Semua demikian. Ya fisik kita, ya perasaan kita, cinta misalnya, dari nggak ada cinta ada rasa terus terus terus terus sampai jatuh cinta. Jadi banyak banget dari yang tangible dan intangible, dari yang konkret maupun yang abstrak. Persahabatan itu kan awalnya biasa aja, terus tumbuh rasa, oh gue simpatik deh sama dia, seneng, terus jadi sahabat kuat, suami istri. Dulu sih saya gak ada perasaan sama dia, tapi terus terus terus muncul rasa, akhirnya jatuh cinta. Terus banyak hal, karir juga, mulai dari bawah naik. Lalu dilanjutkan kata Allah, illal musibah, kecuali musibah. Ini menarik, kecuali musibah. Kenapa musibah? Musibah itu tabdu kabiratan thumma tasghur. Musibah itu awal datangnya besar, lalu setelah itu menciut, menciut, menciut, menciut, menciut, menciut, mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, mengecil. Jadi musibah itu yang paling beratnya itu di awal-awal, karena paling paling berat, paling besar, otomatis paling sulit dikontrol itu di awal-awal. Kalau kita bisa dikasih taufik sama Allah untuk mengontrol diri kita di saat awal-awal musibah, insya Allah ke depan akan lebih mudah. Makanya keliru sebagian orang mengatakan, gue udah bingung nih, apakah gue bisa bertahan dalam hidup kalau begini terus? Gak ada begini terus. Nanti ke depan itu akan turun, turun, turun, turun, turun. Anda jangan kiaskan apa yang akan terjadi di masa depan dengan beratnya musibah pada hari-hari pertama kali datang. Itu gak pernah sama. Musibah itu turun, turun, turun, turun, turun, turun. Dan kesalahan kita ketika kita gak tahu ilmunya mengatakan demikian. Karena nyeseknya minta ampun di hari-hari pertama, akhirnya orang berpikir, gue tuh putus asa nih. Orang banyak bunuh diri kan begini. Dipikir masa depan seberat apa yang dirasakan hari-hari itu. Dan memang pada saat itu dia berat banget. Sakitnya minta ampun. Hancur-hancurannya luar biasa. Karena musibahnya berat misalnya. Dia kehilangan suami, atau kehilangan istri, kehilangan ayah, kehilangan sahabat yang selama ini backup dia, kehilangan kakak yang selama ini ngelindungin dia. Terus dia bilang, gua, kalau gini terus gue gak bisa. Seminggu ini aja gue halu, gue blank segala macam. Udah gue mati aja deh. Lu emang seminggu ini berat. Tapi nanti akan nyusut, nyusut, nyusut, nyusut. Akan berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Bukan berat, bisa jadi gak hilang sama sekali. Tapi kita akan sampai pada titik dimana kita bisa move on, bisa melanjutkan hidup dan seterusnya. Dan itu pasti karena Allah akan tolong kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Makanya as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu dihentakkan pertama di hari pertama. Ada betapa banyak ada betapa banyak wanita itu begitu mendapatkan telepon dari sahabat suaminya bahwa suaminya mengalami serangan jantung dan wafat, itu pingsan. Begitu dengar pingsan. Pingsan. Pas bangun nangis terus. Itu hari pertama, hari kedua masih naik, hari ketiga, minggu depannya udah bisa. Nangisnya pas nginget barang-barang suaminya aja. Minggu pertama nangis terus tuh. 7-4 jam nangis. Nggak nangis pas tidur aja, kebangun nangis lagi. Tapi setelah minggu pertama atau minggu kedua, nangisnya pas ngeliat barang-barang suaminya aja. Lihat barang-barang suaminya, misalnya lihat baju dinas suami nangis, lihat sepatunya suami nangis. Lihat mobilnya suami nangis. Apalagi kalau barang itu belum lunas. Utama nangis dia. Terus sedih. Aduh, gue yang harus bayar lagi. Enggak, itu intermezzo aja. Jadi ngeliat barang-barang suami nangis. Itu minggu minggu kedua, minggu ketiga. Tapi bulan depan udah mulai tenang. Oh, agak nyesek-nyesek gitu. Tapi udah tenang. Bulan ke-6 dilamar sama laki-laki lain diterima itu. Masya Allah. Dilamar sama laki-laki lain diterima. Padahal waktu pekan pertama, aku aku gak bisa hidup tanpa dia, kalau bahasa orang awam ya. Dan itu gak boleh ngomong demikian. Kita hidup tuh dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Aku bingung gimana. 6 bulan kemudian ada yang maju, diterima. Subhanallah. Ya itulah hidup jamaah. Dan ini benar. Ya Allah, konsep para ulama kita tuh mewah banget jamaah sekalian. Kecuali musibah-musibah itu beratnya di awal. Terus nanti turun. Beratnya di awal. Kalau kita bisa sabar di awal, insya Allah pasti kita bisa sabar di step berikutnya. Karena step berikutnya gak sesulit di awal. Di awal paling susah musibah itu. Makanya seperti krisis pandemi, yang harus kita yakinkan adalah tanamkan iman, tanamkan ilmu iman, ketakwaan sama Allah. Lalu optimisme di tengah-tengah diri kita, lingkungan kita. Lalu setelah itu biarkan setiap orang berjuang dengan pertolongan Rabb-nya masing-masing. Insya Allah bisa. Harus optimis seterusnya. Orang tuh dikasih kemampuan adaptasi oleh Allah yang luar biasa jemaah. Dan Allah tidak akan memberikan sebuah kondisi kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan dia bisa beradaptasi dengan itu. Tapi syaitan kan gak mau. Syaitan kan pengen kita gagal. Makanya ya'idukumul faqra, kata Allah. Syaitan itu selalu menjanjikan kemiskinan kepada kita, kefakiran kepada kita, kelemahan kepada kita. Enggak, lo gagal, lo gak bisa, hancur, takut. Itu syaitan semua. Syaitan itu selalu menjanjikan, dijanjiin enggak bisa, berat, lo akan hancur, kacau. Ini tuh masalah yang enggak bertepi. Pokoknya selalu demikian. Lalu nanti diajak maksiat, diajak makan uang haram lah, diajak begini lah, sambil diajak bunuh diri sama syaitan. Makanya kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 268 itu, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kemiskinan, kefakiran, kelemahan, ketakut-takutan. Nanti dan syaitan akan perintahkan kamu melakukan kekejian. Tapi kalau Allah beda, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tapi Allah menjanjikan ampunan darinya dan karunia, keutamaan. Tapi lucunya kita lebih percaya syaitan daripada Allah. Na'udzubillah. Jadi begitu tertimpa musibah, itu syaitan langsung kasih doktrin. Fakir. Miskin. Terpuruk. Terbuang. Termarjinal. Habis itu diajak maksiat, diajak berbuat keji, keluar dari hijrah, gak ngaji lagi, kembali lagi ke masa-masa kelam dulu. Tapi Allah ampunan. Jatuh kena musibah, Okay, musibah itu karena dosa-dosa kita. Tapi Allah janjikan ampunan. Lalu keutamaan. Okay, kita merasa gak maksimal selama ini. Akhirnya datang apa yang kita gak nyaman. Tapi Allah janjikan ampunan. Dan Allah akan janjikan keutamaan demi keutamaan. Maka bersabarlah khususnya di detik-detik pertama. Di hentakan pertama, di hari-hari pertama. Ini bisa disampaikan. Terima kasih. Hadis yang luar biasa. Dan semoga kita bisa ambil ibrah dari hadis ini. Banyak ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita SAW kepada diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.